Dua cukup, yang penting amaliyahnya dan praktek. Gitu ya. Ketika antum punya prinsip ini, terutama ketika antum sudah menjadi seorang dai, terjun dalam kerah dakwah ila Allah barakallahu, punya prinsip semacam ini, antum akan royit, akan tenang. Kalau antum dakwah lillahi tabaraka ta'ala, menyampaikan ilmu, tidak punya apa. Nah, ketika misal ada informasi pengumuman, para asatidzah ijtima kumpul di Yogyakarta. Kok gak diundang yo? Kayak gitu. Kok gak diundang ya? Antum kalau punya keikhlasan, antum mendapatkan mikir sejauh itu. Nah, alhamdulillah, mereka yang mencukupi kita dari semua yang antum tidak punya perasaan kecewa, tidak merasa dihinakan, dan segala macamnya. Antum tahu diri, memang belum bagian saya, belum makomnya saya. Karena perasaan saya ini sudah belajar di Madinah berapa tahun juga. Saya sudah dari Yaman berapa lama coba. Saya merintis di tempat ini. Masa nggak ditanggung deh, cuma negara saya. Gini-gini ya kawan, ini merusak niat. Merusak niat. Barakallah. Jadi antum jangan punya perasaan yang demikian dan demikian. Ikhlaskan niatnya antum, barakallah. Ini saya utarakan, sangat banyak contoh. Barakallah. Kalau dia merasa dirinya sudah. Masihan ya. Gimana ya? Gimana ya? Ikhlaskan niatnya. Orang yang mukhlis fi da'watihi, dia akan siap dimanapun. Depan. Naam. Depan. Belakang. Belakang. Nah gitu ya. Dia akan siap selalu. Nah, insya Allah ya. Kalau niatnya lain-lain. Sudah. Merundel. Kalau macamnya. Macamnya. Ayah masa. Sekelas anak yang sudah lama di Madinah. Gak ada tempat sedikit pun. Jauh sebelah sana, yang itu dekat sebelah sini, dan segala macam ini sedang beres sebenarnya. Harus niat kalau antum ikhlas, barakallahu fikum, dengan bicaranya waktu akan nampak siapa yang mukhlis, siapa yang manfaat ilmunya, siapa yang manfaat dakwahnya, sudah akan nampak dengan berjalannya waktu. Wallahu ta'ala alamin shawab. Pas 40 menit saya stop sekian saja terkait dengan temanya. Tafadhol kalau antum mau mengutarakan sesuatu. Tidak boleh lebih dari sejam. Alhamdulillah. Siapa? Mas. Waktu saat depan kemarin, enggak nanya beliau. Mas sempat. Sempat majelis tadi nggak sempat tanya gitu. Oh, betul saya tadi kan, anda salah orang majelis. Pastinya tanya sama beliau kalau mau, karena kasusnya sensitif itu sudah dilimpahkan kepada para tadi. Saya kasih khulasanya saja. Terus terang saya pribadi nggak terlibat gitu, cuman dikasih khabarnya. Sudahlah. Nah, barakallahu fikum. Ini sesuatu yang tersayangkan dari beliau wafakallah. Jadi kan ada gonjang ganjing di Ciamis terkait dengan masalah istrinya beliau, terkait dengan si fulan. Ada beberapa telah mengatakan dia yang gak bagus gitu, kurang-kurang tepat lah. Ini kan ada ikhwan-ikhwan kita yang masya Allah para fadhala, para thayyibin, berusaha untuk memperbaiki. Al-Muhim mengenai cerita memanas. Akhirnya dibawa kepada para tabi'in. Bukan sekitar situ, langsung dilimpahkan. Al-Uqman, Al-Qumar, Al-Qusomar, Al-Qusomar, Muhammad Sewet, dan lainnya. Ini para kibar gitu ya. Anak nggak masuk. Taib, segala macamnya. Mudah. Oke, solusi. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Sampai di pondok, nggak jalan. Ketemu lagi yang kedua kalinya lagi. Sampai betul-betul para ustadz memberikan solusi yang langsung real. Nah, ini pondok diginikan. Dirombak semuanya. Ini kepengurusannya demikian. Jadi ini, jadi dirombak semuanya. Dah, jalankan. Ini dari kali. Para ikhwan nurut. Beliaunya. Maksudnya gimana? Apa bahasa Inggrisnya itu? Grassroot. Apa itu bahasanya? Hah? Grassroot. Apa itu? Namanya arus bawah gitu loh. Gak tau gimana bahasanya arus gitu. Jadi gitu ya. Gimana ya ini arus bawahnya gini. Gerdinya begini, begini, begini, begini. Sampai ketemu lagi yang terakhir kalinya. Lalu pas sampai terang-terangan. Antum ini ingin dapat solusi dari para ustadz apa enggak? Mau mengamalkan apa yang sudah disampaikan apa enggak? Jawabannya, enggak bisa. Ya sudah, kalau enggak bisa, ngapain temu kesini? Ya sudah, saya kata jauh-jauh nyalau sendiri. Sudah, dilimpahkan permasalahannya, sudah dikaji, dan segala macamnya, kaya solusi, begitu terinci segala macamnya, tinggal diamalkan. Kenapa? Kristus. Apa? Dari arus bawah tadi. Arus bawah tadi. Detailnya sih banyak, tapi semua terkait dengan masalah-masalah yang sesungguhnya ketika dia tadi itu Evan kata-kata tadi ada ikhlas dunia, ada syudukun berdakwah, selesai tadi itu ada permasalahan si mikiri harus bawa tadi dan segala macam masalah-masalah tarbiyah. Ya, tadi saya kata soalnya jujur aja. Itu bukan perkara yang ibu paket lah. Perkara yang gampang kok. Selesai gitu lah. Akhirnya apa? Ya sudah. Nggak mau diatur. Jadi ya, tinggal sama orang besar. Akhirnya minta sama Ivan-Ivan yang ada. Bisa bikin diri sana. Dia berusaha datangi sebagian asatidzah yang enggak terlibat pada tim tadi itu. Menanyakan gini. Di antaranya ke saya waktu. Ke saya waktu. Ramadan kemarin ketemu di Mujur. Ke saya waktu datang khusus rombongan beliau dan orang-orang ini. Saya kan setiap Ramadan akhir itu rutin ke Mujur. Ada daurah 5 hari. Datang. Ada apa? Mau ketemu antum? Ketemu apa? Luar biasa. Itu kayak antum. Ya mas. Cerita dia gini. Panjang ceritanya. Ya tentunya dari sisi beliau pribadi ya. Memunculkan Ivan-Ivan yang Bapak Bang Amparu begini. Gimana pandangannya antum? Anak bilang sama beliaunya ketika itu. Antum dari cerita sama saya, kalau masalah yang ada di Ciamis itu sudah dilimpahkan kepada para asatidzah kita. Yang nangani langsung, enggak sebarang orang ini. Lukman, Abu Somad, Abu Sama, Abu Omar, Abu Muhammad, dan segala macamnya. Sudah ke sana, sudah berapa kali ketemu antum. Satu sudah, dua sudah, terakhir sudah, ya kan? Kok ke saya itu loh? Itu namanya atau kemunduran bukan kemajuan. Paham ya? Nah, kenapa kok ke saya itu? Sudah ditangani oleh para Ustadz Kibar. Kok mundur ke saya itu loh? Nggak lucu ya. Ya, mungkin antum punya mana? Nggak lucu ya. Antum punya punya perkara yang baru. Kumpulkan semua atas segala macamnya. Sampai kepada mereka lagi. Paham ya? Antum punya, mungkin antum dulu nggak punya hujah. Nggak punya argumentasi. Nggak punya bukti. Sekarang antum punya. Kumpulkan. Sudah, langsung mereka lagi. Nih, gini. Nanti gitu. Jangan sama saya. Itu namanya kemunduran. Yang pertama, saya nggak terlibat dari mulai awal. Yang kedua, sama saya. Atau bertangani sama pembesar, larinya kepada, apa namanya, kopral. Ya, nggak cocok. Kayak gitu ya. Anak begitu kan. Nah, bilang, kalau nggak mungkin kan, antum ke Jember. Langsung ke Salukma. Saya tak kasih tahu caranya. Caranya ke satu gini, ini gini supaya bisa ke sana dengan ketemuan ada waktu sebab sudah kenal. Sampai sekarang enggak ada. Ketemu Ustaz Ayyub juga bisa juga begitu, Pak. Ketemu Ustaz Muhammad juga begitu, Pak. Jadi intinya ya tadi itu ya. Sangat disayangkan dari beliau. Allah Subhanahu. Nah, ini yang pertama yang berikutnya lagi memang beliau lemah dalam dalamnya memang beliau lemah. Ketika kasusnya Abu Rifaah lemah. Yang mestinya ngapain juga ngopain orang kayak gitu gitu loh. Terkait dengan skandurai lemah. Perkara ma'ruf di kalangan para ya. Sayangnya ketika ada meledak semacam ini di tangan oleh para asatiza tinggal jalankan aja kan beres gitu ya. Apa alasannya? Justru tadi itu sama mau bilang ini menunjukkan ini orang lemah. Mestinya ustad itu apa namanya bisa mewarnai arus bawahnya kan gitu ya. Terbalik arus bawah yang kemudian nyetir ya us tinggal sama para ustad. Iya, jadi biarin. Ya, teman-teman yang lain disuruh bikin sendiri. Sangat disayangkan. Kalau antum menggantungkan agamanya antum pada seseorang, muncul asofianya antum. Anda bisa usah. Saya tahu dakwah salafiyah dari Ustaz Hafiz. Bagaimana juga dia usah saya usah. Nah, itu contoh realnya ketika antum menggantungkan agama pada seseorang. Akan muncul langsung. Ketika enggak, enggak beri. Antum punya kemampuan menasihati, nasihati. Masuki, kasih mereka juga masukkan. Nah mungkin ya sudah. Mau apa lagi? Sepakat itu ya. Saya belum mendengar satu kata pun, satu kalimat pun dari para ustaz tadi itu yang dengan perangan-perangan di majlis, kemudian mentahdir beliau, ada belum. Pasti tinggal gitu aja. Ya sekarang pun, dibatalkan. Sekarang. Allah Ta'ala. Selebihnya tanyakan kepada beliau-beliau yang langsung menang. Ada lagi yang lain? Daerah mana? Ya alhamdulillah mahat-mahat, markis-markis, majelis ilm yang ditangani sama para ustaz. Alhamdulillah. Sekarang itu kondisinya sudah sangat jelas, enggak sesamar dulu. Kamu udah wawal deh. Yang sama Dulkornen, sama Dulkornen. Yang sama Akmal, sama Akmal. Udah ada pemisahan secara alam. Makanya sekarang, antum daerah mana ini? Hah? Daerah mana? Palembang, Masya Allah, Palembang banyak. Sama Ustaz Bukhari. Bagus. Di kota juga ada. Bagus. Palembang kayaknya ada aneh-aneh di Palembang. Hah? di Masjid Ali. Iya masih. Yang hari itu sudah kita. Jadi yang dulunya dipegang sama Mustafa Al-Futoni, itu kan langsung dipecat sama Muhammad tuh, resmi ditahdir di majelis. Dia bikin sendiri, bikin Yayasan Ibnu Sirin. Nah itu dari situ. Gabungnya, iya Firanda, ya iya. Terakhir ke Abuah, ke Depok. Depok, ya iya. Ala kefuh. Dan alhamdulillah. Mengawalnya goncang. Wah, kefuh gitu. Lama-lama sudah. Tenang, tenang. Lalu Tegal lah. Oh, Pemala. Pemala kan satu som. Ma'ruf ya. Nah, tenang. Terus. Alhamdulillah. Apa lagi? Jangan malu-malu. Nah. Yes. Jawabannya barakallahu fikum, terkait dengan orang yang semacam ini itu harus disadari. Langkah awalnya munasohah, harus ada upaya menasihati dia dengan cara yang baik, disampaikan argumentasinya dengan ilmiah, dengan bagus, supaya dia terbongkar saja. Munasohah. Dan ingat, munasohah itu ada batasnya. Ketika antum melaksanakan yang namanya munasohah tadi itu, akan nampak siapa orang ini dengan sikan majlis saja. Akan nampak. Apakah dia orang yang mu'anid, menentang? Ya, yes, pokoknya tidak mau tahu, tidak mau dengar nasihat dan segala macamnya. Kalau bahasanya si Jaka itu, enggak ada lagi nikos. Tahu Jaka enggak? Yang dulu di sini itu. Siapa sama mereka sekarang? Iya, sorry. Anak lagi enggak mau nikos lagi. Jadi diminta datang ke saat sekali. Anak enggak mau lagi nikos lagi. Ini anak. Tapi anak enggak bakal mentasir antum. Luar biasa. Ya sudah. Kalau begitu bodohnya betul-betul ma'anya seperti itu, ya sudah. Ala kefo. Antum jangan sibuk ngurusin dia. Enggak mungkin antum bersahabat karib dengan dia. Enggak mungkin. Pas muamalah umum. Sebagaimana yang lainnya. Tapi ketika dia dinasihati, nerima. Tapi banyak sekali di sini syubhatnya itu. Sabar. Indahu ghabash, katanya sahabat. Indahu ghabash. Sabar. Jadi, satu persatu dicongkeli syubhatnya itu. Terus. Dan itu prinsipnya salaf dalam munasahah. Al-munasahah la budda an tantahiya ila syai' immal qabul wa immal inad. Kalau dia inad, khalas ma'asalam. Ada qabul, tasbih. Nomor satu. Model munasahahnya ahlu tamyi, enggak ada batas. Ya, nasihati lagi. Sudah, lagi. Berkali-kali. Jangan-jangan aku mau diterima ucapan dia. Coba yang lainnya lagi. Coba yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi. Terus begitu. Ada munasohatul umayyi. Ini model-model pemahamannya Ali Musri. Nah, kalau maksudnya itu. Ceritanya ketika dia ketemu Sahih Bukhari di Jogja itu. Masalah kayak gini. Saya dapat kisahnya, karena bukan makom saya nemenin beliau sama Ali Musri. Itu Sahih Bukhari nanya, tangannya begini, ila mata, ya ila mata, ilah mata kayak gitu, ilah mata gitu. Itu haula. Tadi paham misalnya. Jadi enak. Munasoha. Kok batu? Ada ma'anid kalam. Allah ini. Kok masih ada harapan terus? Terus. Paham insyaAllah ya. Itu bobitnya. Semacam ini. Mahfum? Terus yang paling penting yang perlu dijamkan sama antum terkait dengan praktik realnya. Ketika ketemu sama dia, itu jangan melulu itu aja yang antum mau sama dia. Jangan. Kita akan membuat dia menjadi bosan, jenuh, tidak nerima. Jadi ada perhatikan situasinya, kondisinya, dan segala macam pas. Ini cocokin. Masuk. Jangan ketemu dia. Gimana tuh? Gimana tuh? Jangankan orang-orang kayak gitu, antum aja dikit juga bakal marah. Ya, ada caranya. Orang yang misalkan masih ada harapan segala macam, normal aja. Atau baik dia, tak dihulu-hulu. Ada waktu yang pas masuk. Barakallah. Tahu misalnya ya? Tukar diem aja. Antum baca bukunya Syaubet. Masalah begini-begini dijadikan satu sama di dalam mu'arafnya beliau. Majmu'ar Rasailah Al-Jahiliyah. Banyak pembahasan bab itu oleh Syaubet Al-Jahiliyah. Zen kurang semenit. Batasan-batasan bermuamalah dengan mereka roda ilmu dan semen di lapangan berat sama pekerja kebanyakan mereka baru-baru sana mau ketakutan. Ya, kurang, jawabannya kurang lebih seperti tadi itu. Jadi kalau antum pandang ini orang kholas, ini sudah betul-betul rojai murni. Ya, ma'amal umum aja. Pekerja, ya, ngurusi bareng-bareng, biasa aja. Santai aja. Tapi tidak kemudian akar sama dia, enggak. Ada muamalah umum, ada musahabah khasah. Musahabah yang khasah enggak. Muamalah umum sebagaimana muslimin yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Sampai. Kalau enggak ya. Enggak. Itu yang murni. Antum tahu ini orang ketol ini. Atau dia tadi itu. Ya, baru taklim, baru ngaji. Kok pertama kali ngerti dari roja. Itu kasih perimbangan. Itu lah dakwanya. Kasih masukan. Tapi tak kasih tahu esok aja. Tolong jangan langsung to the point ke situ. Ketemu lagi. Kif antum mau kif jadi orang roja. Ketemu lagi. Kif roja. Ketemu lagi. Kif roja. Ada main pak. Jadi antum harus punya siasah di situ. Wah ini orangnya kan, tibai sama dia, taklif kulub sama dia, sampai pelan-pelan dikasih masukan. Nih, set. Nanti akan ketahuan mu'anid atau kasihar yang dia menentang sama kayak pertama tadi. Ada upaya penerimaan, sahaja. Paham misalnya ya. Sebagian ikhwan itu kadang, wah maaf ya banyak, kadang ada hulunya ya. Yang saya kata-kata di itu. Jadi saking sama mereka jadi zikir pakai jalan petang akhirnya itu. Amal paling ada munasabah tertentu, ada yang tanya, sampaikan. Nah kemudian lagi majelis, jawab MLM. Gimana MLM? Gimana Raja? Tidak ada waktu yang tahu insya Allah ya. Ini yang tuh harus camkan saya. Ada siasah dalam hal ini. Barakallah. Bonus 2 menit. Ada lagi yang lain? Cukup insya Allah ya. Mana? Oh ada loh. Nggak ngerti ya. Oh. Waduh ini punya antum yang jawab ini. Apakah dengan sini Pak? Baik. Kami dari ummahat yang mukim di Madinah terkadang diminta untuk menjadi mursyidah jamaah haji atau umroh untuk menghantarkan ke Raudhah. Sementara dari pemerintah Saudi yang bertugas di Masjid Nabawi tidak membolehkan bagi mursyidah untuk memberikan pengarahan kepada jamaah yang sifatnya diniyah. Sementara di sisi yang lain jamaah membutuhkan pengarahan yang sesuai dengan dalil yang syar'i. Apakah jika kami memberikan pengarahan termasuk menentang perintah waliul amr? Nah, ini saya enggak tahu bagaimana Saudi. Bagaimana konunya di sini? Karena enggak ngerti. Tapi itu dengan mungkin teknisnya ada. Karena pengalaman dari mursyidat itu jadi banyak dari mutawifah itu yang notabene orang awam. Ma'ruf kalau itu. Nah, terus ketika mereka mengarahkan ke jamaah itu ngawur udah. Ya, sesuai dengan keawamannya. Iya, keawamannya. Sehingga dari situ dari niatah masjid tentang melarang. Sehingga mungkin cuma teknisnya tadi. Jadi sebelum jamaah itu masuk dijelaskan dulu di sahah di halaman. Nanti ini ibadahnya apa, itu apa intinya yang bisa dikatakan untuk diibadahkan bagaimana. Jadi kayak gitu aja. Karena memang kalau nanti di dalam selain juga mengganggu orang yang sholat di Raudhah ketika ngasih pengarahan, dan juga nanti mu'arrabah al-khatab. Nah, tapi yang saya tanyakan tadi, peraturan pemerintah di sini itu betul-betul mutlak tidak boleh ada mursyidah, atau ada semacam perkara yang sifatnya khusus gitu, yang nggak boleh, yang ini demikian surahnya, kayak semacam ini tasamuh. Nah, saya nggak ada ngerti. Ya, kalau mau itu memang boleh, cuma membimbing jamaah, ngasih tahu tempatnya aja. Tapi kalau kayak apa namanya tadi masalah tahun jihad dunia itu memang dilarang, karena sudah ada yang juga berbahasa Indonesia. Mursyidah yang khusus bahasa Indonesia sudah ada di sana. Tapi kalau boleh saya cerna ya sini ya. Jadi konon yang ada di sini itu mirip-mirip kayak yang ngajar di Masjid Nabawi yang resmi gitu. Jadi syekh kalau jadi apa penceramah dan ceramahnya resmi gitu itu harus dari Saudi yang menentukan, nggak boleh sembarang orang. Tapi kita ada orang yang lagi di Masjid Nabawi ngelompok sedikit-sedikit ceramah begitu lah Pak. Nah iya ngobrol biasa kan ngumpul-ngumpul, tapi itu obrolannya kan banyak masa dini ya, tanya-tanya ke wakbar, ke awiyah, karena itu tidak apa-apa kan, yang nggak boleh yang resmi semacam itu. Karena mereka sifatnya membawa jamaah kan, kalau di dalam ini membawa jamaah, kemudian kita memberikan pengarahan itu untuk satu dorai, mereka mengarang yang dalam, tapi kalau di luar pokoknya sebelum masuk ke masjidnya itu yang dalam gak apa-apa ya, tadi jawabannya menyesuaikan yang ada, yang gak boleh yang mana jangan dikerjakan, yang boleh yang mana kerjakan. Tapi kalau tadi dari yang tergambar semacam itu yang apa ya. Jadi posisi sebagai mursyidah atau sebagai mutawifah itu briefingnya bukan di dalam, di hotel atau di halaman masjid, briefing gini-gini, sudah diantarkan, kan gitu, diantarkan, pulang lagi ya gitu. Enggak jadi apa namanya? Wanita yang ngasih mau di dalam masjid. Gitu. Pertunjukan kondisinya kerjakan yang diperbolehkan. Allah taala alam bisawab. Tapi yang diperlukan ini mutawifat salafiyat ini diperlukan. Apalagi banyak para ustaz sekarang yang punya banyak travel ini. Nah, jamaahnya para tadira salafiyat itu pintar-pintar semua. Oh gitu. Begitu. Sasarannya akhirnya jamaah-jamaah yang awam ini. Bukan masalah pintarnya, kan terkait dengan lokasinya. Teknis bagaimana supaya masuk raudhah dengan tenang dan segala macam. Itu perlu ilmu sendiri. Nah iya. Bukan terkait dengan amaliyahnya apa, bukan. Hah? Misalnya. Itu butuh pengalaman. Yang bareng sama saya ini, udah banyak yang umroh. Tapi gak tahu gimana caranya ke raudhah. Gimana ke raudhah? Nah, udah umroh sudah. Gimana caranya? Ya, kasih tahu bro. Maunya dia masuk raudhah, belum masuk gitu aja kan gitu ya. Ya enggak mungkin ya si tempat sekecil itu ribuan orang. Caranya gimana? Ya ngantri. Ngantri. Ya, pelan-pelan yang sabar. Ada di belakang saya, oh ada yang CV-CV. Ada yang tua-tua segala macamnya. Bapak kepengin jalan pintas apa ngikutin saya depan ini? Jalan pintas. Ya. Bapak yang tua ini sama anaknya langsung ke depan sana. Ke depan bilang sama polisi. CP. Nurut dia, duluan masuk. Itu kan dosa medannya. Banyak yang gak ngerti, siapa-siapa tuh gak ngerti. Kasihan ini kalau dibawa ke sana itu sudah waktu semua dari tadi. Al-Muhim. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup ya? Sudah ada gaduhan di dalam. Ini yang komen ini anak-anak ini kayaknya. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Insyaallah. Insyaallah.